bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh, sebagai teman, mata melotot, pikiran melayang. Oh,